Lebih baik diam dan menghapus dendam. Kita lagi bicara agar tak makin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras. Tak bisa diam, tak bisa. Segala yang kau ucapkan, kau lakukan musuh. Tak perlu lagi jaga, kau hanya pura-pura. Kita hidup bersama, namun selalu kurindukan. Kau lupa aku. Selalu ku